Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani rahimakumullah. Malam ini kita masuk pelajaran baru Ad-Darsus Sadis, 6 pelajaran yang ke-6 ya. Jilid 3 dari kitab Durusul Ghanam. Barakallahu fikum. 6. Mau dibaca bergantian sama antum atau dibaca bareng di talqin? Ya, siapa yang mau baca? Apa dibaca bareng? Yang mau baca awalnya dibaca. Yang bila Mas Habib dibaca. Bergantian, yang mau baca bergantian. Ad-Darsus Sadisu Al-Mushrifu, pelajaran yang ke-6. Al-Mushrifu Ba'dat Tahiyyati A'antumul Mushtarikuna Fi Rihlatil Hajji. Setelah memberi penghormatan atau salam, berkata, setelah memberi penghormatan, berkata musyrif, apakah kalian ikut bergabung dalam perjalanan haji? Naam. Ahmad berkata, naam. Al-musyrifu ya'udduhum wa yunadihim thumma yaqulu, antumul ana 18, aina hamidun wa Abdul Hadi wa Abdul Baqi. Beda cetakan. Ya, jadi artikan. Berkata musyrif, sebelum berkata, musyrif menghitung mereka dan memanggil mereka, kemudian berkata, sekarang kalian jumlahnya 16. 18. 18. Beda cetakan. Cetakan yang baru kalau bisa diganti biar sama ya. Aneh yang salah ngerti kan? Iya. Lanjutan. Antumul ana 18. Iya. Kalian sekarang berjumlah 18. Gimana Hamid dan Abdul Baqi? Berkata Al-Barra, Hamidun fil mat'ami, Amma Abdul Baqi faqad dhahaba ilal masrifi, sayatiyani ba'da 10 daqa'ika insya'Allah. Berkata Abdul Al-Barra, Hamid di tempat makan, Adapun Abdul Baqi dia telah pergi ke bank. Mereka berdua akan datang 10 menit lagi. Setelah 10 menit insyaallah. 6, berganti. Mas Dimas baca. Mata safaru insyaallah. Al-musyribu amusta'iduna antum. Nah itu. Amusta'iduna antum. Apakah kalian telah berjanji? Bersiap-siap. Apakah kalian telah bersiap-siap? Iya. Insyaallah. Mata safaru insyaallah. Kapan keberangkatan safar? Insyaallah. Insyaallah. Bisa'ati thalithati bi'idnillahi. Pada jam ketiga insyaAllah. Diartikan ringkas pada jam tiga insyaAllah. Pada jam ketiga insyaAllah. Aina naltaqi. Di mana kami akan bertemu? Naltaqi fi mawqifis sayyarati bil jami'ati. Kami akan bertemu di area parkir mobil universitas. Yajibu an takunu hunaka qabla maw'idis safari binisfi sa'atin. Wajib kalian di sana sebelum waktu safar setengah jam sebelum waktu safar. Sebelum setengah jam waktu safar. Hatu haqa'ibakum. Berikan tas-tas kalian. Wadu'uha fi sayyarati al-waqifati amama madkhal al-mahja'i. Dan letakkanlah tas-tas tersebut pada mobil yang berhenti di depan pintu asrama. Naam, ahsantum ya. Wadu'uha apa artinya? Letakkanlah, fi'il amr ya. Ba' untuk yang fa'ilnya anta, kalau wawu di situ ba'u, wawu sebagai fa'il. Naam. Kalau dikasih alif setelah wawu dikasih alif, nah nanti beda artinya. Kalau itu setelah wawu enggak ada alif sehingga dia itu fi'il amr ya. Naam. Kalau ada alifnya wadha'u, ada alifnya jadi fi'il madi nanti. Iya, jadi fi'il madi. Naam. Lanjutan. Berganti. Ya, berganti, berganti. Lama ya'ti zumala'una sakinuna fil mahja'i tsani. Ketika datang teman-teman kami yang mereka tinggal di asrama yang kedua. Ulaika sayalhaquna bina inda mahattatil qitaril qadimi. Mereka akan bergabung dengan kami atau menyusul kami, akan menyusul kami di stasiun kereta lama. Yang lama. Iya. Kam hum, berapa jumlah mereka? Hum asharotun, jumlah mereka 10. Nahnu dhahibuna fil yawmis sabi'i. Akhsha an yakuna az-zahamu shadidan fil zayu. Dibaca kasrah. Asa an yakuna az-zihamu. Dibaca kasrah. Akhsha an yakuna az-zihamu shadidan fil matafi wal mas'a. Kami pergi hari ketujuh. Aku khawatir. Iya. Siham itu sesak padat berjubel. Kami khawatir berjubel yang sangat di tempat tawaf dan tempat sa'i. Iya. La takhaf, jangan takut. Allahul muyassiru, Allah yang akan memudahkan. Ana dhahibun ila maktabi. La tansau anna maw'idanas sa'atu thaniyatu wan nisfu fi mawqifis sayyarati insyaallah. Aku pergi ke kantorku. Janganlah kalian lupa bahwasanya waktu kita berkumpul, waktu kita bertemu adalah jam jam setengah tiga di parkiran mobil, insyaallah. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Tamarinu, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ma adadul mustarikina fi rihlatil haji, berapakah jumlah orang-orang yang ikut bergabung pada pergi haji? Naam, siapa jawab? Apa jawabannya? Adaduhum salasuna taliban. Naam, ahsanta, Mas Edwal. Adaduhum salasuna taliban, itu jawabannya. Jumlah mereka 30 siswa. Nomor 2. Ya, Abu Amir. Dhaba Hamidun wa Abdul Hadi. Dhaba Hamidun wa Abdul Hadi. Beda, dua beda-beda pergi ya. Nah, jawabannya Dhaba Hamidun ila mat'am wa Abdul Hadi. Wa dhahaba Abdul Hadi. Dhaba Abdul Hadi ila masrifi. Naam. Assalamualaikum. Nomor 3. Mata mau itu safari fis saati tsalitsati. 6. Artinya apa artinya? Mata mau'idu safari, kapan? Kapan dimulainya perjalanan? Mau'id wa ada ya'idu. Wa ada itu berjanji, berarti mau'id itu waktu atau tempat berjanji. Berarti kapan waktu safar? Kapan waktu safar? Nah, waktu maksudnya apa? Waktu dijanjikannya safar. Naam. Jawabannya pada jam 3 insyaallah. Naam. Mau'idus safari fi sa'ati tsalitsati bidnillah. Nomor 4. Aina yaltaqi at-tulabu, di mana para siswa berkumpul? Wa fi ayyi sa'ati? Wa fi ayyi sa'atin? Dan pada jam berapa? 6. Yaltaqi tulabu fi mauqifi apa mana? Naam, fi mauqifi sayyarati. Sayyarati bil jami'ati. Naam, qabla. Qabla mau'idi safari. Mau'idi safarin. Mau'idi safari. Sa'atin. Naam, bi nisfi sa'atin, ahsanta. Qabla. Yaltaqi tulabu fi mauqifi sayyarati bil jami'ati qabla mau'idi safari bi nisfi sa'ati. Naam. Para siswa akan bertemu di tempat parkir mobil universitas sebelum setengah jam sebelum waktu safar. Naam, setengah jam sebelum di waktu dijanjikannya safar. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Aina yalhaqu bihim tullabul mahja'i? Tullabul mahja'i tsani. Iya. Di mana para Dimana para siswa asrama 2 akan para mahasiswa asrama 2 akan menyusul mereka. La ika sayal haquna bina bihim bihim la ika sayal haquna bihim fi mahattatil inda mahattatil qitaril qadimi. Naam, ahsantum. Artinya mereka akan menyusul di stasiun kereta yang lama. Naam. Kalimatu mu'id ma'khudhatun min wa'ada ya'idu. Kata mu'id mu'idun terambil dari fi'il wa'ada ya'idu. Naam. Wa'ada ya'idu iddatan, wa'idun mau'udun id la ta'id mu'idun, itu kan? Naam. Sudah lewat pembahasannya ya. Lidilalati ala zamanil wa'di, untuk menunjukkan atas waktu perjanjian. Nah, wa'ada itu artinya berjanji. Ala zamanil wa'di, menunjukkan atas waktu perjanjian. Zaman itu waktu. Au makanihi, atau tempat perjanjian. Nah, artinya bisa diartikan mu'id itu waktu perjanjian atau tempat perjanjian. Watusamasma zamanin idza kanat lidilalati ala zaman, dan disebut dengan isim zaman. Isim zaman jika dia menunjukkan atas zaman, atas waktu. Wasma makanin, dan disebut juga isim makan. Idakanat lidilalati alal makan, jika dia itu menunjukkan atas tempat. Naam. Barakallahu fikum. Watu sama, di situ tu sama fi'il mughayyar sigha, fi'il majhul ya. Mana nebul fa'ilnya? Nebul fa'ilnya di situ dhamir musatir hiya kembali ke kalimah. Naam. Ismanya sebagai maf'ulnya. Naam. Qala isma zamani wal makani ismani masughani lidilalati ala zamanil fi'li au makanihi. Isim zaman dan makan keduanya adalah isim yang terbuat hasil isim zaman dan makan adalah dua isim yang dibuat untuk menunjukkan ala zamanil fi'li, menunjukkan terhadap waktu perbuatan, au makanihi, atau tempat perbuatan. Wa yusaghani minal fi'li thulathiyil mujarradi ala wasni maf'alin wa maf'ilin, dan keduanya dibentuk dari fi'il sulasi mujarad yang ikut wasan maf'al dan maf'il. Nah, wa ya'tiyani ala wasni maf'alin idza, dan datang mengikuti wasan maf'al apabila kanal fi'lu naqison, jika fi'ilnya fi'il naqis. Apa fi'il naqis? Fi'il yang lam kalimahnya berupa huruf ilat. Naam, huruf terakhirnya ya. Seperti apa? Majron min jaro yajri. Naam, ya majron min jaro yajri. Naam, apalagi selain majron? Mas'an. Apalagi? Marman. Naam. Roma marman. Da'a mad'an, dan seterusnya. Fi'il-fi'il yang nakis semuanya ikut wazan maf'al. Yang kedua, au kanal mudhari'u maftuhal ain au madmumahu, atau mudhari'nya yang ainnya di fathah atau di doma, yaitu wazannya yaf'alu atau yaf'ulu, seperti kataba yaktubu fathah yaftahu. Naam. Nahwu mal'ab min la'iba yal'abu. Mudhari'nya yal'abu, maka ikut mal'ab. Maktabun min kataba yaktubu. Mal'ab berarti waktu atau tempat bermain. Maktabun, waktu atau tempat menulis. Maktabun dikatakan tempat menulis, disebut apa? Meja. Qala wa ya'tiyani ala wasni maf'ilin, dan keduanya datang mengikuti wazan maf'il. Sekarang wasan yang kedua, maf'il. Iza apabila kana al-fi'lu sahih al-akhir, jika fi'ilnya dia itu fi'il yang sahih akhir, maksural ain fil mudhari'i, yang ain mudhari'nya berkasro, yaitu dari yaf'ilu, ya yaf'ilu. Nahwu majlis min jalasa yajlisu, seperti apalagi madrib doroba yadribu. Nah, au kana mithalan sahih al-akhir, atau dari fi'il mithal. Nah, fi'il mithal itu fi'il apa? Fi'il yang huruf pertamanya huruf ilat, fi'il yang fa kalimahnya berupa huruf ilat, seperti wa ada, seperti yasaro. Nah, nahwu mauqifun min waqafa yaqifu. Nah, fi'il mithal dari waqafa, huruf pertamanya berupa wawu. Wa mawdhi'un min wadha'a yad'u. Nah, waqad talhaqu maf'ilan ha'u ta'nis, terkadang maf'il diikuti oleh ha' ta'nis. Ha' ta'nis maksudnya tak marfutoh, ya, ha' ta'nis itu. Kama fi, seperti pada kata-kata berikut ini: madrasatun, mahkamatun, maktabatun, manzilatun. Nah, madrasatun dari darosa yadrusu, asalnya madrasun, namun diberi tak marfutoh menjadi madrasatun. Berarti di situ waqatal haku maf'ilan dan maf'alan, ya. Waqatal haku maf'ilan dan maf'alan, berarti dua wazan, baik wazan maf'il ataupun maf'al. Nah, madrasatun mahkamatun, mahkama tempat kehakiman. Nah, hakama mengadili, mahkamatun tempat atau waktu pengadilan. Mengadili, tempat atau waktu mengadili. Maktabatun, nah, kataba menulis, maktabatun tempat atau waktu menulis. Nah, sering diartikan apa? Perpustakaan, karena tempat untuk buku-buku. Bisa juga tempat jual buku, maktabatun juga sama, karena di situ banyak buku, di tempat orang jual buku, ya. Nah, manzilatun, rumah. Waktu atau tempat turun, singgah, bisa diartikan waktu atau tempat singgah, ya. 6. Barakallahu fikum. Nah, tadi ada yang menyampaikan isim fa'il, isim maf'ul pada halaman 58 belum dibaca. Mau kita baca apa kita lanjutan pelajaran? Kesimpulan ini kan, kesimpulan dari 5, ya. Iya, yang halaman 58. Tadi halaman 58 belum dibaca, tabel itu. Kesimpulan isim fa'il, isim maf'ul, ya. Kesimpulan untuk isim fa'il, isim maf'ul dari semua fi'il. Ya, antum buka dulu halaman 58. Nanti kita lanjutkan setelah itu. Halaman 58, lihat bacaannya: ismul fa'ili wasmul maf'uli, isim fa'il dan isim maf'ul. Pertama dari fi'il salim. Salim itu berarti sahih, ya. Sahih salim. Nah, kataba fi'ilnya. Apa isim fa'ilnya? Katibun. Apa isim maf'ulnya? Maktubun. Nah, kalau anak sampaikan ke antum, fi'ilnya fataha. Apa isim fa'ilnya? Fatihun. Apa isim maf'ulnya? Maktubun. Kalau fi'ilnya doroba, apa isim fa'ilnya? Doribun. Isim maf'ulnya? Maktubun. Nah, kalau qara'a? Qari'un. Isim maf'ulnya? Maktubun. Nah, kalau apa lagi? Kanasa. Kanisun. Isim maf'ulnya? Maknusun. Nah, kanisun, maknusun. Kanasa yaknusu artinya menyapu, ya. Nah, kalau rogiba? Rogibun. Isim maf'ulnya? Marhubun. Masih bisa marhubun, karena rogiba ada huruf jarnya, ya. Isi, yaitu fi'il asim yang butuh pada huruf jar. Kalau jalasa, jalasa, jalisun. Isim maf'ulnya? Majlisun. Isim maf'ulnya enggak ada. Oh, enggak ada. Iya. Tadi pagi dijelaskan fi'il lazim yang tidak butuh kepada huruf jar, tidak ada isim maf'ul. Kalau fi'il, karena kita bisa mengucap jalastu atau jalasa Muhammadun tanpa butuh huruf jar artinya sudah jelas, artinya duduk. Berbeda kalau rogiba harus ada huruf jarnya. Rogiba Muhammadun rogiba fi Zaidin. Muhammad senang kepada Zaid. Rogiba Muhammadun fi an Amrin atau Muhammadun rogiba an Amrin. Muhammad benci pada Amr. Nah, ketika itu jadi margubun fihi atau margubun anhu. Nah, isim maf'ulnya gitu, margubun fihi, margubun anhu. Seperti godiba, apa isim fa'ilnya? Godiba yakdobu. Isim fa'ilnya masuk ke sifat musyabahah, godbanu. Nah, godbanu. Kalau godibun juga bisa secara kias, namun yang lebih tepatnya ke sifat musyabahah dari fa'ilan fa'ila yaf'alu seperti fariha yafrahu itu. Godbanu. Apa isim maf'ulnya godiba? Magdubun titik-titik. Magdubun alaihi karena ada huruf, dia butuh huruf jar kan. Godiba Muhammadun ala Zaidin. Muhammad marah kepada Zaid. Maka apa? Isim maf'ulnya magdubun alaihi. Bukan berhenti di magdubun tapi dikasih huruf jar. Magdubun alaihi. Siapa yang magdubun alaihi pada kalimat tadi? Siapa? Muhammadun ghadiba ala Zaidin. Siapa yang magdubun alaihi siapa? Zaid. Yang magdubun alaihi Zaid. Ya, seperti Muhammad daraba Zaidan. Mana yang madrub? Zaidan. Nah, Zaid yang madrub kan? Nah itu. Naam. Barakallahu fikum. Sekarang masuk ke fi'il mudhaf-nya. Sarra di situ ya. Isim fa'ilnya sarun. Asalnya sarirun. Isim maf'ulnya masrurun. Nah, kalau dikasih fi'il dhamma, dhamma ya dhummu. Domun. Mengumpulkan dhamma, apa? Do asalnya domun. Do mimun. Apa isim maf'ulnya? Madmumun. Sedang rodda. Apa rodda isim fa'ilnya? Rodun. Asalnya apa rodun? Rodidun. Apa isim maf'ulnya? Mardudun. Nam, apalagi yang jarro menarik. Apa isim fa'ilnya? Jarun. Apa asalnya? Jarirun. Isim maf'ulnya? Majrurun. Nam. Marro. Marro yamuru. Apa isim fa'ilnya? Marun. Asalnya apa? Marirun. Apa isim maf'ulnya? Mamrurun. Nah, kalau maro tadi pagi dijelaskan ada huruf jar ada enggak kan? Maro Muhammadun bi Zaidin. Maro yaumul jum'ati. Nah, berarti boleh mamrurun tanpa huruf jar, boleh mamrurun bihi. Nah, bihi. Nah, berikutnya sekarang masuk ke fi'il mahmus. Masih sahih ya, sahih mahmus. Yaitu yang ada huruf hamzanya, fi'il yang ada huruf hamzanya, baik hamzanya di awal disebut dengan mahmus fa, atau di tengah disebut mahmus ain, atau di akhir disebut mahmus lam. Nam, silakan dibaca yang mahmus bergantian. Akhoda terus apa gitu. Nanti anda kasih satu kosakata. Akhoda. Iya. Akhidun. Makhudun. Iya. Aksanta. Kalau akala jadinya apa? Akilun. Makulun. Nah, ganti. Artinya apa itu? Akhoda mengambil, kalau akala memakan. Semuanya mutaadi ya. Sehingga ada isim maf'ulnya. Iya. Baca. Mahmus ain saala, isim fa'ilnya sa'ilun, isim maf'ulnya mas'ulun. Naam, saala fi'il mutaaddi, saala sa'ilun mas'ulun. Naam. Mahmus salim. Iya. Qara'a, isim fa'ilnya qari'un isim maf'ulnya makruun. Naam. Sama fi'il mutaaddi juga qara'a. Siapa lagi? Enggak ditanya ini. Mau pertanyaan? Ya, boleh. Katanya tadi. Oh iya. Tadi ditanya baru sampai dia. Makanya saya enggak tak kasih dulu. Bentar, kalau kita mahmus apa ini sekarang mahmus lam ya, yang berakhiran huruf hamzah. Laja'a. Laja'a artinya berlindung. Laja'a laji'un. Ya. Isim maf'ulnya malju'un. Ya, ahsanta. Ya, berganti. Sekarang fi'il misal. Fi'il misal itu fi'il yang huruf fa kalimahnya berupa fi'il, huruf ilat, wawu atau ya. Sekarang yang wawu dulu, misal wawi. Misal wawi. Ya. Wazana. Wazinun. Mauzunun. Naam. Sekarang dikasih pertanyaan. Wasima. Wasima artinya memberi tanda. Wasimun. Wasimun. Mausumun. Iya. Berganti. Yasaro. Yasirun. Mausurun. Naam. Apa arti yasaro? Mudah. Iya. Mudah. Yafa'a masukkan. Yafa'a. Yafa'a. Yafa'a mendaki. Yafa'a. Yafa'a. Yafa'a. Yafi'u. Yafi'un. Yafi'un. Mau-mau-fu'un. Mai-mai-fi-mai-fu'un. Naam. Berganti ajwab. Ajwab wawi. Qala yaqulu fil isim fa'ilnya qailun asalnya qawilun, isim maf'ul maqulun asalnya maqwulun. Naam, jadi di situ qala isim fa'ilnya qailun berasal dari qawilun. Naam, kenapa dikasih mudhari' yaqulu? Maksudnya mengingatkan bahwa itu ajwab yang berupa wawu ya. Huruf ilatnya wawu. Sehingga ketika dibikin isim isim fa'il asalnya qawilun sebab berasal dari wawu lalu berubah menjadi qailun. Nah, wawu ini keluar lagi ketika dibuat isim maf'ul maqulun. Nah, wawu keluar di situ. Asalnya maqbulun. Berbeda dengan yang bawahnya nanti, bawahnya. Ya, sekarang soma, masukkan soma. Soma. Soma yasunu sa'imun. Isim maf'ulnya maswumun. Nah, sekarang ya'i. Berganti. Al-fi'lu ba'u ya yabi'u. Ba'a yabi'u ismul fa'il ba'i'un asluhu bi'ai'un. Asluhu bayi'un. Asluhu bayi'un. Ismul maf'uli ismul maf'ul mabi'un asluhu mabiyu'un. Mabiyu'un. Naam. Pernah dijelaskan ya perubahan-perubahan ini yang makulun, yang mabiun pernah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang contoh lainnya. Saro. Saro yasiru sairun asluhu sairun. Sayirun asluhu sayirun. Sayirun. Iya. Isim maf'ul masirun. Masirun asluhu asluhu mas mas ah mas yur masyurun Iya. Fi'il naqis. Siapa fi'il naqis? Naqis wawi. Fi'il naqis wawi. Da'a yad'u da'in ad-da'i. Da'iwun mad'uun. Mad'uun. 6. Mad'uun ditasydid di idgham ya, mad'uun. Iya, mad'uun. Cara bacanya sama. Asluhu dan isim maf'ul sama. Mad'uun, mad'uun. Beda dalam tulisan aja. Ya, tulisan yang bakunya di idgham. Ya, sekarang contoh yang lain sekarang. Tala. Tala yatlu. Iya. Talin. At-tali. Ta'ilun. Matluun. Matluun. Iya. Ya i. Hada. Yahdi. Hadi al-hadi. Hadi hadiyun. Mahdiyun. Mahduwiyun. Mahduyun. Mahduyun. Asalnya gitu. Mahdiyun asalnya mahduyun. Berubah menjadi mahdiyun. Ya-nya ditasydid ya. Mahdiyun ya-nya ditasydid. Asalnya mahduyun. Apa yang terjadi? Wawu berubah menjadi ya, lalu setelah itu diidgham. Nah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Iya, kalau enggak ada kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan besok. Untuk besok pagi insyaallah kita lanjutkan kitab syarab kita ya. Syarab setoran jangan lupa antum hafal satu tabel penuh dihafal. Nanti ada yang ditunjuk ya. Kemudian malam Senin besok malam kembali ke kitab imla insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.